Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأيها الإخوة حبيب الله حفظكم الله إذا بدأت كتابي مباشرة كتاب عقيدة التوحيد yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala, di mana kita masih pada pembahasan terkait sebab-sebab munculnya penyimpangan dalam al-aqidah yang semestinya yang selayaknya bagi setiap muslim untuk memahaminya agar aqidahnya bisa selamat, agar prinsipnya tetap lurus di atas prinsip Islam, di atas prinsip yang betul-betul dibimbingkan oleh Al-Qur'an wa Sunnah. Maka kata Al-Mustadzim Qur'an Allah Ta'ala, di antara penyimpangan-penyimpangan fil-aqidah atau sebab-sebab munculnya penyimpangan fil-aqidah, as-sabis أصبح البيت بالغالب خاليا من التوجيه السليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأبوان لهما دور كبير في تقويم إيجاد الفطر. سبب يبقى al-aqidah itu menyimpang, yakni aqidah seseorang itu melenceng dari Al-Qur'an dan Sunnah. Rumah kosong dari pengalaman yang lurus. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah." Setiap yang dilahirkan maka mereka dilahirkan di atas surah, di atas iman. فَأَبَوَوِي وَوِدَيْهِ. Namun kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi أَوْلُ مُسْرَوْهِ atau menjadikan dia Nasrani أَوْلُ مَجِسَدِهِ ataupun menjadikan dia seorang Majusi. فَالْأَبَوَوِي لَهُمَا دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَقْوِيمِ اتِّجَاهِ الْفِطْرِ. Maka kedua orang tua mereka memiliki peran besar di dalam pengarahan seorang. Maka maksud al-Musallif Habibullah Ta'ala di dalam sebab ke-6 ini, beliau menjelaskan dengan sebab al-Imran al-Aqidah, di antara sebab-sebab penyimpangan di dalam aqidah adalah ketika rumah tidak diisi, ketika rumah kosong dari pengarahan yang lurus, pendidikan Islam yang tepat, tidak ada perannya orang tua di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak terkait agama. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya di antara faktor-faktor yang terpenting yang sangat mempengaruhi kepribadian, perilaku, akhlak ataupun agama seorang secara umum adalah orang tua. Yang terkabinet mereka adalah pendidik di rumah-rumah mereka, baik itu ayahnya ataupun ibunya sendiri. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah." Setiap bayi yang lahir itu pada asalnya dilahirkan di atas al-fitrah. Artinya, bayi ketika mereka lahir, mereka pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka di atas keimanan, di atas al-haq. Secara fitrahnya mereka beriman. Allah Subhanahu Wa Taala. Secara fitrahnya mereka menerima al-haq. Ketika sampai kepada mereka, mudah untuk menerima. Namun Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebutkan faktor apakah atau faktor terbesar apakah yang menjadikan seorang anak itu justru berubah, justru melenceng, yang asalnya Allah jadikan baik asalnya. Bahkan itu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firman kasihrohullahi nanti fatarat masa alaihnya dan lebih dari seorang itu di atas fitrah ketika lahir itu merupakan fitrahnya Allah. Memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seperti itu. Asalnya baik seorang anak. Dan itu sama sekali tidak ada perubahan dari penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya seluruh anak, seluruh bayi yang lahir mereka baik. Mereka baik. Namun ketika mereka berkembang, ketika mereka tumbuh, yang berubah menjadi buruk, faktor terbesar yang kata Rasulullah SAW di antaranya adalah orang tua mereka sendiri. Maka kata Rasul, "Abawahu yubidani aw yusrarihi aw yumajisani." Namun kedua orang tuanya yang menjadikan dia seorang Yahudi, yang dia tumbuh kembangnya di atas pendidikan, di atas akidah orang-orang Yahudi, sehingga mereka melenceng yang anak-anak tersebut dari akidah yang lurus. Allah Nasrani ini atau menjadi seorang Nasrani, Allah Majisani ini atau menjadikan kedua orang tuanya anak tersebut menjadi seorang Majusi. Artinya Rasulullah SAW di sini menjelaskan sekali lagi faktor terbesar atau di antara faktor terbesar anak itu berubah menjadi jelek, menjadi buruk, itu di antara peran terbesarnya orang tua itu sendiri. Maka dari sini kata Syekh yang terbesar karena bawaan yang mereka berjudul kita ini ikhijan itu. Maka kedua orang tua memiliki peran besar di dalam pengarahan seorang anak. Dan dari sini pula kita bisa memetik faedah ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak-anak yang kita harapkan sebagai aset kita ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia, sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi, tidak bisa berbuat baik lagi, sudah selesai waktunya. Bahkan di antara hal yang paling kita harapkan untuk bisa membantu kita walaupun kita telah meninggal adalah anak saleh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Kullu adam idza mata adam faqa'a 'ala al-mithal." Ketika seorang itu telah meninggal, maka seluruh amalannya pasti akan terputus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa berusaha untuk memperbaiki diri, mengumpulkan pahala dan beramal saleh, karena waktunya telah selesai. Kesempatan yang diberikan telah habis. Kecuali dari tiga perkara, di antaranya adalah waladun salih yad'u lahu. Dan seorang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, di mana anak yang dia dari kecilnya berusaha mendidik dia menjadi anak yang lurus, anak yang istiqomah, anak yang saleh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ini termasuk hasil jerih payah dia di dalam pendidikan anak, maka dia pun akan mendapatkan buahnya walaupun dia telah meninggal. Termasuk amal jariyah, amal yang terus pahalanya mengalir, yaitu amal saleh. Begitu pula ketika dia mengajarkan, membimbingkan anaknya menjadi anak yang saleh di atas ibadah Allah Azza wa Jalla, di atas keyakinan yang lurus, maka apa yang diamalkan oleh anaknya dia juga mendapatkan pahala yang sama, karena dia yang mengajarkan, karena dia yang membimbingkan, karena dia yang mengarahkan anak tersebut. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adzamu ala khair dafa'ilihi." Seorang yang membimbing, menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan. Maka begitu pula anak ketika dibimbing, ketika diarahkan, ketika terus diperhatikan perkembangannya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya secara keumuman, maka ketika anak tersebut menjadi anak saleh dan anak tersebut terus giat di dalam ibadah Allah, maka pahala yang dilakukan oleh anak tersebut, orang tuanya mendapatkan hal yang sama, mendapatkan bagian yang sama, karena orang tuanya dia memiliki peran di dalam perkembangan anak tersebut. Namun ketika anak-anak ditelantarkan, anak-anak tidak diperhatikan perkembangan agamanya, dan hanya justru terfokus pada pendidikan yang mereka sebut dengan formal, tidak melihat perkembangan akidah, agama, akhlak, bagaimana menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat orang tua yang berkabili mereka tidak memperhatikan pendidikan agama anak-anak mereka. Mungkin dari sisi pendidikan formalitas berhasil, dari sisi pendidikan duniawi mereka sukses, bisa sekolah di luar negeri, sukses dalam tanda kutip, mereka memiliki penghasilan yang luar biasa, memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang dianggap oleh masyarakat secara umum menjadi anak yang sukses. Tapi ketika pendidikan agamanya tidak diperhatikan, kemampuan-kemampuan itu tadi, anaknya menjadi sukses, menjadi kaya, tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali, bahkan bagi orang tuanya. Dijadikan kekayaannya sebagai sesuatu yang melenceng dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia memiliki, semakin dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki jabatan, namun karena kemampuan, karena kedudukannya tidak dibangun di atas agama, akhirnya kedudukan jabatannya digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dikuras amanah-amanah yang harusnya dia laksanakan, berikan kepada yang berhak, namun dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk perkara-perkara yang justru akan menghancurkan anak tersebut di kehidupan akhirat. Nah, dan ini betapa banyak kita saksikan, anak-anak yang belum kembang yang tidak diperhatikan pendidikan agamanya justru menjadi anak yang liar, malang ke kelak atau menghabiskan malam-malamnya dengan minum khamr, wal fawahish, melakukan perkara-perkara yang mungkar, keji, az-zina dan yang semisal. Nah, maka orang-orang seperti ini sama sekali tidak bermanfaat, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang tuanya, lebih-lebih lagi kepada bangsa dan negara, merusak orang-orang seperti ini. Nah, sehingga ketika kita menginginkan generasi yang baik, generasi yang betul-betul membangun, maka yang pertama kali perlu kita perhatikan adalah kita harus melihat tumbuh kembang anak-anak. Dan di antara bentuk kita mendidik anak-anak menjadi anak-anak saleh, kita menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik. Ketika kita menginginkan anak kita anak saleh, maka kita perlu mencontohkan. Karena yang namanya anak itu seringnya mencontoh dan berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Amatlah anak diminta untuk semangat membaca Al-Quran, semangat untuk menghafal Al-Quran. Tapi alam pemilu matalan, abinya hanya sibuk dengan Android, hanya sibuk dengan urusan sana, urusan sini, tidak meluangkan waktunya untuk ibadah. Berbeda halnya ketika seorang anak melihat ayahnya meluangkan waktu untuk qiraatul Quran, diajak bareng-bareng untuk membaca Al-Quran, maka yang seperti ini ketika anak tumbuh-kembang akan teringat, walaupun dia sampai besar, dulu abi saya mendidik saya seperti mengajak saya untuk semangat di dalam membaca Al-Quran, dan itu pasti akan terpatri kepada seorang anak sampai dia besar. Nah, berbeda halnya seorang tua yang mengarahkan tapi hanya sebatas nasihat, sebatas mohon maaf omongan tanpa memberikan contoh. Anak diminta untuk semangat di dalam talabul ilmi, namun ayahnya berbeda. Namun ayahnya tidak seperti itu. Ayahnya ketika ada ta'lim, ada kajian, dia tidak menghadiri, alasan ini, alasan itu, tidak meluangkan waktunya. Maka ketika anak diminta untuk belajar, maka talabul ilmi terjadi, anak berjalan dengan apa yang dilakukan oleh abinya. Abi juga merasa seperti itu. Abi juga enggak tahu terjadi. Nah, menunjukkan bahasanya al-qudwah hasanah, memberikan contoh yang baik dari orang tua kepada seorang anak, itu termasuk faktor terbesar atau faktor yang sangat penting untuk seorang anak itu tumbuh kembang menjadi anak yang saleh. Nah, maka ini faktor yang keenam yang menjadikan agama seseorang secara umum dan secara khusus akidah itu melenceng ketika tidak diperhatikan. Yang ketujuh kata Asy-Syaikh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala as-sabiq, ihjamu wasa'il ta'lim wa bi'lam ilmi al-'alam al-islami an adai muhimmatiha. فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تغني جانب الدين اهتماما كبيرا أو لا تهتم به أصلا. Yang ketujuh adalah enggannya media-media pembelajaran atau media-media berita secara garis besar di dunia Islam, mereka enggan untuk melaksanakan tugasnya. Dan sungguh, kurikulum-kurikulum pembelajaran secara garis besarnya tidak memberikan sisi pendidikan agama dengan porsi yang besar. Atau bahkan tidak memperhatikan pendidikan agama secara asalnya. Nah, maka ini faktor yang ketujuh. Munculnya fenomena penyimpangan akidah. Yaitu ketika media-media sosial atau media-media pembelajaran yang ada itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Yang harusnya wasaidul ilam, media sosial ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepantasnya, yang seyogianya digunakan untuk kebaikan. Dan di antara bentuk kebaikan tersebut, media sosial digunakan untuk memberikan ilmu, memberikan faedah, memberikan pengarahan sebagai bentuk barakallahu fikum pengarahan kepada masyarakat terkait agama mereka secara khusus. Begitu pula terkait dengan wasailu at-ta'lim, pendidikan-pendidikan mereka tidak memberikan porsi yang sepantasnya di dalam pendidikan agama. Betapa banyak kalau kita lihat pendidikan secara keumuman tidak memberikan porsi pendidikan agama selayaknya. Dalam seminggu kita perhatikan, mungkin pelajaran agama itu hanya 1-2 jam. 1-2 jam. Itu sedikit sekali apabila dibandingkan dengan jam yang dari jam 6 sudah belajar, jam 5 baru selesai setiap harinya. Sisanya digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Agama hanya dalam seminggu cuma dikasih porsi 1-2 jam. 1-2 jam. Bersama dengan sedikitnya porsi yang diberikan, ilmu agama yang diajarkan kepada mereka bukan ilmu agama yang murni. Dalam arti ilmu agama yang betul-betul bersumber dari Alkitab Sunnah, betul-betul yang diajar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang disusupkan kepada mereka justru akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang bertentangan dengan Alkitab Sunnah. Akidahnya ahli kalam, ahli falsafah wal mantik, akidah asyara, maturidiyah, mu'tazilah, atau bahkan sampai pada batasan jahmiyah. Nah, sehingga ketika mereka kurang nutrisinya, kurang pendidikan agamanya, porsi yang sangat sedikit itu pun yang diberikan kepada mereka adalah pendidikan agama yang tidak murni, yakni tidak bersumber dari Alkitab bersumber. Sehingga muncul generasi-generasi yang tidak tahu agama, tidak tahu agama. Bahkan orang yang berusaha menampakkan agamanya, menampakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan sehari-harinya saja, malah justru dicemooh bukan oleh orang-orang kafir, tapi oleh orang-orang dari kalangan kaum muslimin sendiri. Di kalangan kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak tahu as-sunnah. Namun ketika seorang wanita berhijab dengan hijab syar'i yang memang dibutuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, justru menjadi bahan cemoohan, menjadi bahan gunjingan, dikatakan sebagai orang aneh, mohon maaf, ninja dan yang semisalnya. Ini dikarenakan mereka tidak tahu apa. Seorang ketika berusaha berpakaian dengan pakaian syar'i, berakhlak dengan akhlak syar'i, justru dianggap sebagai orang yang eksklusif, orang yang tidak mau berkelompok membaur dengan masyarakat. Dari sisi pakaiannya saja sudah dikritik dan yang semisalnya. Nah, ketika tidak menghadiri acara-acara yang patah tiketnya, itu tidak diajarkan di dalam Islam, dianggap sebagai seorang yang tidak membaur dengan masyarakat. Dan itu bukan muncul cemoohnya dari orang-orang kufur. Apabila orang-orang kufur malu, karena mereka orang kufur, orang yang pada dasarnya tidak berislam. Tapi yang sangat disayangkan justru cemooh tersebut muncul dari orang-orang yang mengatasnamakan mereka adalah muslim. Nah, kemudian kata Syafa'ul Fauzan, "Faqad aslahat manan fi ta'lim al-walid la tuwalli janib ad-din ihtimaman kabira aw la tahtamu bihi aslan." Dan justru kurikulum pembelajaran secara garis besar tidak memberikan sisi atau porsi agama dengan porsi yang besar. atau bahkan tidak barakallahu fikum memperhatikan perkara ini secara asalnya, artinya tidak memperhatikan. Memang dari dasarnya sengaja dibuat. Dan itu kalau kita perhatikan mulai nampak dan mulai muncul. Nah, bahkan terutama dari prinsip-prinsip yang merupakan prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, prinsip al-wala'ul haram. Ketika harus ditanamkan kepada kaum muslimin, ketika hal tersebut harusnya diajarkan kepada kaum muslimin, hal tersebut mulai dihilangkan, hal tersebut mulai disampingkan, dan dianggap sikap-sikap seperti itu, yakni seorang masalah tidak ikut serta di dalam ibadah-ibadah atau acara-acara yang memang itu bukan acara Islami, acara orang-orang kufur, ibadahnya orang-orang kufur, dianggap sebagai intoleran, dianggap sebagai orang yang tidak nasionalis, pancasilais, dan sebagainya. Dan justru yang dibicarakan adalah yang mereka sebut dengan moderasi Islam. Moderasi Islam yang tidak menyinggung sama sekali di dalam kehidupan keseharian prinsip-prinsip agama yang harusnya diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Seorang muslim ketika tidak ikut serta di dalam acara-acara ini menjadikan orang-orang kuat di gereja, acara Natal, tidak mengucapkan selamat terkait dengan acara-acara atau ibadah-ibadah mereka secara khusus, karena itu bukan keyakinan Islam. Itu bukan yang diajarkan, dan bahkan Islam yakin ini keyakinan tersebut batin, tidak boleh diamalkan. Lalu kenapa justru kita ucapkan selamat? Kita tidak boleh untuk menghadiri, membantu, karena itu semua batin. Perkara yang memang bertentangan dengan akidah Islamiyah, bertentangan dengan akidah Islamiyah. Maka justru sikap-sikap yang harusnya yang seperti ini ditanamkan. Dan yang diajar oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai seorang yang seperti kita katakan tadi intoleran, atau orang-orang itu orang-orang sekarang. Nah, kemudian qala al-Jasar al-Fawzan wa asbahat wasa'il al-ilam al-mar'iyyah wal-masmu'ah wal-maqtu'ah bil ghalib ada tadmir wal ihram. Dan justru media-media sosial yang dilihat seperti televisi atau masmu'ah radio atau yang dibaca situs-situs secara garis besarnya justru berubah menjadi alat untuk menghancurkan dan alat yang merubah seorang menjadi menyimpang. Nah, dan kalau kita perhatikan, memang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, media sosial yang bertebaran sekarang justru secara garis besarnya kebanyakannya adalah media-media yang menjadi media-media penghancur. Jadi penghancur agama. Acara-acara yang mereka sebut dengan acara-acara hiburan diisi dengan acara-acara pamer kekayaan, touring luar negeri sini dan situ, atau menghasilkan uang sekian dan sekian dengan cara yang tidak syar'i. Kemudian dia memamerkan kekayaannya yang tinggi, sehingga orang-orang justru menjadi terpicu. Orang-orang justru yang seperti ini menjadi terstimulan, akan pengen ikut-ikutan tanpa memperhatikan cara-cara mereka yang digunakan untuk mencegah tersebut halal atau haram. Bahkan mereka tidak tahu apa itu halal, apa itu haram. Nah, sehingga dari sini muncul generasi-generasi yang hidupnya hanya terfokus pada umur dunia, perkara-perkara dunia, sehingga orang yang berusaha memang pada dasarnya paham agama, yang pada dasarnya berusaha mencari akhirat dan tidak mengandalkan dunia, dianggap sebagai orang yang sok suci, sok bersih. Nah, orang justru dipandang sinis ketika orang ini muncul. dan membahas pembahasan-pembahasan seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Namun, begitu pula media sosial menampakkan yang mereka sebut sebagai peramal. Orang-orang yang harusnya tidak boleh dipercaya, orang-orang yang justru wajib untuk didustakan secara Islam. Namun hal ini diflorkan, diangkat sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk barakallahu fikum sensasi. Padahal Rasulullah SAW melarang seorang Muslim percaya dengan yang namanya ramalan. Kata Rasulullah SAW, "Man ataka aminan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang ramalan dengan bentuk, dan itu tidak apapun dia, dia menamakan diri apapun, aku ini dia meramal. Ramalan saya pada tahun 2021 demikian dan demikian. Baik itu dengan cara dia mendapatkan wangsit, atau dengan rasi bintang, zodiak, horoskop, atau dengan memilih buku tertentu, primbon, atau yang semisal. Kemudian, fasadda kau bimayakun, dan dia membenarkan percaya terhadap apa yang diucapkan oleh peramal tersebut. Maka kata Rasul, "Faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kenapa seperti itu? Karena Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya perkara-perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Dia adalah yang Maha mengetahui perkara-perkara gaib Allah. Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak akan menampakkan perkara-perkara gaib kepada siapapun. Illa man ittaqa min rasul. Kecuali Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Sebagai bentuk mukjizat dari para nabi dan para rasul. Bahwasanya mereka betul-betul utusan dari Allah. Adapun yang selainnya, ketika mengaku, ketika mereka mengatakan bahwasanya akan terjadi pada masa depan tahun 2000 sekian dan sekian, akan terjadi fenomena demikian dan demikian, maka jelas mereka adalah orang yang dusta, orang yang pada dasarnya berselisih dengan Al-Quran. Allah mengatakan tidak ada yang tahu perkara baik kecuali Allah. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka perkara-perkara ini dari kalangan Rasul. Dan itu sifatnya juz'iyah saja, parsial saja, hanya pada perkara-perkara tertentu saja ya Allah berikan. Dan kepada orang-orang khusus, yaitu para Rasul saja, para Nabi saja yang diberitahu. Sebagai bentuk bukti bahwasanya mereka adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi apabila ada peramal yang mengaku hal tersebut, berarti dia tidak beriman pada dasarnya dengan Al-Quran. Dan orang yang percaya pun hukumnya sama. Orang yang percaya dengan ramal itu hukumnya sama. Namun justru sangat disayangkan betapa banyak orang-orang yang tetap ini seorang Muslim tapi masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Justru merasa bangga ketika dia punya horoskop atau punya zodiak dengan jenis tertentu. Kalau itu orang kafir, memang orang kafir seperti itu. Tapi ketika itu seorang Muslim, munculkan Muslim yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu bahayanya percaya kepada ramalan, percaya kepada dukun-dukun dengan berbagai macam nama mereka, Ki Joko Bulan, Oba Yu, apa yang benar? Nah, namun justru orang seperti ini dalam setiap kejadian tertentu itu justru diangkat dalam media-media sosial, dan tidak satu dua yang percaya, banyak. Nah, dari kalangan notabene orang-orang juga akan muslim. Dan ini salah satu contoh bahwasanya media sosial justru menjadi alat yang menghancurkan secara umum, dan sangat sedikit sekali media-media yang betul-betul menjadi media pendidik, betul-betul media yang menyebarkan dakwah, media-media memang mengajarkan kepada Alkitab wa Sunnah. Nah, Itu dari sisi akidah. Dari sisi akhlak pun seperti itu. Dari sisi akhlak, akhlak pun seperti itu. Betapa banyak di dalam media-media sosial ditampilkan wanita-wanita muda berhijab, wanita-wanita yang bersolek, berdandan, karena memang itu tuntutan, karena itu memang barakallahu fikum sebagai acara hiburan seorang wanita berdandan karena memang dia tampil agar menarik, agar menarik, muda berhijab, bersolek, berdandan, berpakaian dengan pakaian tidak syar'i, maka itu menjadi fitnah bagi kaum laki-laki tertarik dengan mereka, muncul syahwat. Begitu pula menjadikan dari kaum wanita pun ikut-ikutan. Nah, yang dikatakan sebagai wanita berhijab, tapi hijabnya hijab yang tidak syar'i, hijab yang dihiasi, hijab yang berwarna-warni. Kalau bila bilang dia tidak berhijab, nah, wanita yang berbila. Sehingga ini di antara contoh-contoh dia dikatakan oleh Syekh Al-Mawlawi Ta'ala bahwasanya media-media sosial lain justru bukan menjadi media yang membangun generasi, tapi justru rata-ratanya merusak. Rata-ratanya rusak. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan anak-anak yang setiap harinya dibiarkan menonton, dibiarkan melihat media sosial, bagaimana perkembangan anaknya? Jadi anak yang berutang. Jadi anak yang tidak berkontrol, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, atau minimalnya berkembang. Anaknya tidak berkembang. Nah, kemudian kata beliau, auto'na bil asya' ma'diyah wa tadlihiyah, atau hanya memfokuskan pada perkara-perkara yang sifatnya materi, pada sifat-sifat yang bersifat materi atau bersifat kemewahan. Nah, dan itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Ta'ala, acara-acara rata-rata justru menjadi acara-acara pamer. Pamer kekayaan, punya mobil ini, nyoba mobil itu, kunjungan ke rumah Allah dan Allah, yang notabene dikatakan sebagai rumah istana, rumahnya sultan. Nah, dan orang seperti itu, seakan-akan seperti ini suksesan, seperti ini yang namanya orang makmur. Nah, padahal itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bersama antuk sahalakum dunia matana fasuha kamatana fasandati dan kubliku fatublikamum kamatatku. Kemudian kata Asyik rahimahullah ta'ala wa hamdallah, wala tahtabu bima yukawmul akhtar wa yisra'ul aqidat as-sahina, dan tidak memperhatikan sama sekali dengan perkara-perkara yang dapat membina akhlak dan menanamkan akidah yang lurus. Dan acara-acara seperti ini atau media-media sosial yang justru memiliki peran di dalam pendidikan agama, mendidik akhlaknya, mendidik ibadah, mendidik media-media dakwah, ini sangat sedikit sekali orang yang memiliki minat di dalam hal tersebut, membosankan. Nah, karena tinggi-tinggi haram, tinggi-tinggi tidak boleh. Nah, serasa seakan-akan terikat. Dan memang itu kebiasaan, namanya manusia pengen bebas. Namanya manusia pengen bebas, tidak mau terikat. Ketika seorang belajar agama, mereka anggap itu sebagai sebuah ikatan. Tidak bisa bebas, bahkan sampai mereka mengatakan, seorang wanita tidak akan berkembang. Secara sorana, seorang wanita tidak akan berkembang apabila diikat dengan hijab. Biarkan mereka berekspresi, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan seperti ini. Padahal yang namanya hamba, namanya manusia, bagaimanapun dia tidak bisa lepas dari menjadi seorang budak. Dia tetap bagaimanapun keadaannya, tetap budak, tetap hamba. Namun di antara dua pilihan, imma dia menjadi hambanya Allah, menjadi budak yang betul-betul patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan syariat, terikat dengan agama dari sisi keyakinannya, kepribadiannya, akhlaknya, ibadahnya, dia terikat dengan halal dan haram. Sehingga dengan itu dia mendapatkan kemaslahatannya di dunia, baik itu di dunia ataupun di akhirat, mendapatkan kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Di kehidupan dunia kehidupannya menjadi berkah. Di akhirat dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia selamat dari neraka. Sehingga orang yang mau betul-betul terikat dengan agama Allah janjikan jannah. Ketika dia mau bersabar dengan keterikatan tersebut menjadi hamba Allah, dan itu memang ujian. Atau dia memang ingin lepas dari penghambaan kepada Allah dan menjadi hamba nafsu dan hamba syaitan, menjadi hamba hawa nafsunya dan hamba syaitan. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Dunia, وَهَرَوْا مِنَ رِيْءٍ لَفِي خُلِقُ لَهُمْ وَهُلُوا بِرِيْءٍ نَفْسِ وَالْهَرُوا الشَّيْطَانِ. Dan mereka justru lari dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau terikat dengan agama. Merasa itu tidak boleh, itu tidak boleh. Namun mereka diberikan mana, mereka menjadi hamba dan budaknya hawa nafsu mereka dan hawa nafsu syaitan, menjadi budaknya budak syaitan. Mereka menjadi orang-orang yang terus dihantui dengan hawa nafsu. Dan akhirnya mereka terseret ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, al-jannah yang namanya surga itu ditutupi dengan al-makar, perkara-perkara yang dibenci. Adapun an-nar, maka neraka itu ditutupi dengan perkara-perkara yang mengenakkan. Nah, dan itu memang sebagai ujian. Membedakan antara orang-orang yang jujur keimanan dan jujur mereka betul-betul ingin mendapatkan surganya Allah dengan yang tidak. Kemudian kata beliau, wayuqamu tiyaratikum halifah hatta yang syajilun ha'zal amalan jikirilhan la yajadilah mubim kawamannya. Begitu pula media-media sosial ada tidak menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan justru disuburkan. Justru disuburkan. Bahkan akidah kita menyimpang, akidah kita selain akidah Islamia, itu justru sekarang dipromosikan sebagai bentuk mereka katakan sebagai toleransi. Kita sebagai seorang muslim, sampai ada yang mengatakan seperti itu, seorang muslim juga harus mengambil kebaikan dari orang-orang atau ajaran memahami. Subhanallah, seakan-akan Islam itu ajarannya tidak mungkin, sehingga harus mengadopsi, harus juga belajar dari agama-agama lain. Padahal agama-agama lain Allah Subhanahu wa taala bagi. Nah, dan Allah jamin yang namanya agama Islam agama sempurna dari segala sisinya. Tidak ada satu kebaikan melainkan pasti diajarkan di dalam Islam. Tinggal kita semangat belajar mendalami Islam. Tapi muncul orang-orang yang memang rusak akidahnya. Ucapan-ucapan seperti ini muncul dari ucapan-ucapan mereka. Nah, hatta yang syajibul ta'zab amal manusia ilhad laya jalanilahu bimubawamannya. Sampai muncul generasi-generasi yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan pasukan-pasukan ilhad, pasukan-pasukan penyimpang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam menghadapi mereka. Kaum muslimin seakan-akan sebagaimana kata Rasulullah SAW, wuzaun mudaisi, seperti buih di lautan yang banyak tapi tidak memiliki kekuatan, mudah sekali hancur. Karena mereka seakan-akan namanya Islam, namanya seorang muslim, tapi mereka tidak mengerti apa-apa ajaran Islam itu sendiri. Tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sehingga mereka seakan-akan berislam dengan Islam yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Tanpa mengerti dasar, tanpa mengerti Islam yang hakiki. Sehingga ketika menghadapi orang-orang menyimpang, tidak semata-mata mereka tidak bisa menghadapinya, justru terseret. Justru terseret. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dia yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf dan